Selamat datang di The Deep Dive. Seneng banget kamu bisa bergabung lagi untuk ngongkrong bareng kami di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Ya, selamat datang semuanya. Kalau kamu bisa lihat ke belakang layar nih, di papan tulis yang ada di belakang kita nih udah penuh banget sama coretan diagram arsitektur sistem. Ada tanda panah di mana-mana dan tentu saja ada secangkir kopi yang kayaknya udah setengah habis ya. Jangan lupa spidol yang tintanya udah mau habis juga itu. Iya, bener banget. Nah, hari ini misi kita sangat jelas. Kita punya setumpuk catatan dan kutipan dari bab 22, sebuah buku yang luar biasa. Judulnya Reliability Engineering, Mastering Unit Integration dan E2E Testing. Buku yang wajib dibaca sih itu. Betul, misi kita di sesi ini adalah menjadi semacam jalan pintas buat kamu untuk benar-benar paham kenapa sih sistem perangkat lunak yang kelihatan kokoh banget pas dibikin, tiba-tiba bisa hancur lebur saat sudah rilis di production. Sering banget kan kejadian kayak gitu? Sering banget. Dan yang lebih penting, kita bakal melihat bagaimana testing itu sebenarnya bukan sekedar beban kerjaan nulis kode tambahan. Ini tuh jaring pengaman utama supaya kamu sebagai developer atau engineer bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa takut ditelepon jam 2 pagi gara-gara server tumbang. Oh, panggilan telepon jam 2 pagi itu mimpi buruk semua engineer. Pasti. Coba deh kamu bayangin skenario ini. Kamu lagi asyik coding, terus kamu nemuin satu bug, kamu langsung perbaiki saat itu juga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin cuma 5 menit. Tinggal ganti beberapa baris logika, selesai. Tapi apa yang terjadi kalau bug yang persis sama itu lolos, tersembunyi, dan baru ketahuan saat sistem udah live di production dan dipakai sama ribuan pengguna sungguhan? Yang paling menarik di sini adalah konsep yang sering disebut sebagai cost of bug, atau biaya dari sebuah kutu perangkat lunak. Ada sebuah studi klasik di dunia rekayasa perangkat lunak yang nunjukin kalau biaya perbaikan bug itu tidak berjalan linear. Maksudnya nggak sebanding gitu ya? Iya, biayanya meningkat secara eksponensial seiring berjalannya siklus hidup pengembangan. Seperti yang kamu sebutkan tadi, mungkin cuma butuh 5 menit saat masih di fase coding lokal di laptop kita. Tapi, begitu bug itu masuk ke production, ceritanya berubah drastis. Langsung meledak biayanya. Tiba-tiba kita berbicara tentang waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk proses investigasi yang menyeluruh. Kita harus ngecek log server satu persatu. Belum lagi kalau kita terpaksa harus melakukan rollback. Narik mundur sistem ke versi sebelumnya ya? Betul, narik sistem, bikin perbaikan darurat, dan yang paling pusing itu divisi public relations atau customer service. Mereka harus sibuk nelpon atau ngirim email permintaan maaf ke pengguna. Coba kamu pikirkan dampaknya kalau ini terjadi di sistem finansial perbankan atau sistem rekam medis rumah sakit. Wah, itu risikonya nyawa dan uang orang banyak. Tepat. Bug di production pada sistem berskala masif kayak gitu bisa memakan biaya hingga miliaran rupiah. Hanya karena satu bug kecil yang terlewat di awal. Jadi ini bukan sekedar urusan kode yang salah ketik. Ini murni tentang dampak bisnis yang sangat besar. Oke, mari kita bedah ini. Karena saya yakin banget banyak dari kita yang kadang masih mencampur adukan dua istilah yang sebenarnya sangat berbeda, yaitu testing dan debugging. Sering kan kita mikir, oh saya lagi ngetes kode saya nih buat memperbaiki bug. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah itu dia. Menurut sumber kita hari ini, keduanya adalah proses yang sangat berbeda fungsinya. Bagaimana kita seharusnya melihat perbedaan fundamental ini? Betul sekali. Ini fondasi yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang di industri. Testing adalah proses mendeteksi. Ia adalah tindakan proaktif yang sengaja kita lakukan untuk menemukan kegagalan sebelum kegagalan itu sampai ke tangan pengguna. Jadi fokusnya ke deteksi ya? Iya. Sedangkan debugging adalah proses mendiagnosis dan memperbaiki masalah yang sudah ditemukan. Logikanya sederhana. Kamu nggak akan bisa melakukan debugging kalau kamu nggak tahu ada masalah. Testinglah yang bertugas memberitahu kamu bahwa, ada masalah nih di sistem kamu. Masuk akal. Tanpa testing, kita buta dong. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan satu hal penting. Testing pada intinya adalah tentang manajemen risiko. Kita harus menerima satu kenyataan pahit di dunia engineering. Kita tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa sebuah sistem itu 100% bebas dari bug. Mustahil secara matematis ya. Sangat mustahil. Yang bisa kita lakukan dengan testing hanyalah menekan probabilitas munculnya bug tersebut ke tingkat risiko yang paling aman dan bisa diterima oleh bisnis. Setiap tes yang kita tulis, itu pada dasarnya adalah sebuah eksperimen ilmiah kecil. Kita secara aktif mencoba membuktikan bahwa sistem kita bisa gagal. Itu pergeseran pola pikir yang lumayan drastis sih. Jadi bukan cuma sekedar cari aman, tapi justru kita harus aktif nyari di mana sistem kita ini bisa patah. Persis. Kita merusak sistem kita sendiri secara terkontrol. Tapi ada satu jebakan nih, yang sering banget bikin banyak tim merasa aman, padahal kenyataannya mereka lagi jalan di tepi jurang. Di buku ini disebut sebagai masalah false confidence atau kepercayaan semu. Oh, ini favorit saya. Angka 100% yang menipu. Iya kan? Sering kita dengar tim yang dengan bangga pamer, hey, code coverage kita udah 100% loh. Aplikasi kita anti badai. Padahal, coverage tinggi tanpa adanya assertion atau verifikasi hasil yang benar, itu sepertinya cuma ilusi belaka. Tepat sekali. Itu ilusi yang sangat berbahaya buat sebuah tim. Sebuah script test bisa aja mengeksekusi semua baris koda dari atas sampai bawah tanpa memunculkan error sama sekali. Tapi kalau di akhir proses script itu tidak memeriksa apakah outputnya sudah benar atau belum, ya keberadaan tes itu jadinya sama sekali nggak ada gunanya. Bisa kasih gambaran yang lebih gampang dicerna nggak? Analogi sederhananya kayak gini. Bayangin ada seorang satpam di gerbang perumahan yang tugasnya memeriksa setiap mobil yang masuk. Mobilnya diberhentikan, si satpam ngelihat ke dalam, lalu mengangguk dan membiarkan mobil itu lewat. Oke, prosesnya jalan. Jalan. Tapi sang satpam sama sekali tidak mengecek isi bagasi. Dia tidak mencocokkan identitas pengemudi dengan buku tamu. Mobilnya memang terekam masuk. Secara metrik, si satpam ini bekerja 100% karena nggak ada mobil yang terlewat. Tapi tingkat keamanannya nol besar. Wah, benar juga ya. Kualitas dari tes dan ketajaman verifikasinya itu jauh lebih krusial daripada sekedar ngejar kuantitas metrik persentase. Sangat krusial. Kualitas selalu menang di atas metrik yang sekedar angka cantik. Kuantitas versus kualitas. Oke, kita simpel itu. Nah, untuk membangun struktur kualitas yang sehat ini, kita bisa melihat satu konsep yang sangat populer di industri, yaitu testing piramid dari Mike Cohn. Buat kamu yang lagi dengerin, coba bayangkan sebuah piramida, ia dibagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisannya punya fungsi masing-masing yang spesifik. Betul. Di bagian paling bawah, yang merupakan fondasi paling lebar dan paling kokoh, kita punya unit test. Jumlahnya ini harus paling banyak. Eksekusinya sangat cepat, bahkan sampai hitungan milidetik, dan dia berjalan secara terisolasi. Lalu kita naik ke lapisan tengah. Di sana ada integration test. Di mana komponen mulai saling ngobrol? Iya. Jumlahnya tentu lebih sedikit dari unit test, dan jalannya juga sedikit lebih lambat, karena tugas utamanya menguji bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi. Dan akhirnya, di puncak yang paling sempit, kita punya end-to-end test atau E2E. Jumlahnya paling sedikit dan pastinya paling lambat, karena ia mereplika perjalanan pengguna secara penuh dari UI. Tapi masalahnya di lapangan, struktur ini sering berantakan, kan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, banyak tim tanpa sadar malah membangun anti-pattern yang sering disebut sebagai ice cream cone atau kerucut es krim yang terbalik. Jadi piramidanya jungkir balik dong? Betul, jungkir balik. Bagian itu yang harusnya sedikit dan di puncak malah jadi mayoritas dan menggelembung besar di atas. Terus integration testnya cuma sedikit dan fondasi unit testnya malah nyaris nggak ada di ujung bawah. Bahayanya apa tuh kalau kita pakai model es krim terbalik itu? Membangun arsitektur testing kayak gitu adalah resep sempurna menuju kehancuran produktivitas. End-to-end test itu sangat mahal secara sumber daya komputasi dan sifatnya sangat rentang terhadap perubahan kecil. Oh, maksudnya kalau ada tombol ganti warna aja bisa gagal ya tesnya? Persis. Ketika proporsi E2E mendominasi, seluruh test suite dari sistem kamu bakal jadi super lambat. Kamu harus menunggu berjam-jam cuma untuk tahu apakah perubahan satu baris kodingan kamu merusak sistem atau tidak. Akibatnya, memelihara tes tersebut menjadi mimpi buruk operasional bagi developer. Berarti fondasi di tingkat unit test itu mutlak harus kuat dan luas ya? Jangan sampai kebalik. Nah, ngomongin soal nulis unit test yang rapi, buku ini merekomendasikan satu pola standar yang disebut AAA. Huruf A 3 kali, singkatan dari Arrange, Act, Assert. pola yang bikin kode tes kita gampang banget dibaca. Bener, ini bikin kode tes terbaca berurutan kayak sebuah cerita pendek. Katakanlah kita punya fungsi untuk menghitung diskon di JavaScript, namanya fungsi calculate discount. Tahap pertama, arrange. Kita siapkan dulu datanya. Misalnya harga barang 100.000, lalu status pengguna adalah member. Datanya kita set up dulu di awal. Betul. Lalu tahap kedua, act. Kita jalankan fungsinya menggunakan data yang udah kita siapkan tadi. Dan tahap ketiga, assert. Disinilah kita memverifikasi hasilnya. Kita pastikan output dari fungsi itu adalah Rp90.000 karena aturannya member dapat diskon 10%. Sangat rapi dan logis. Itu contoh unit tes yang sangat ideal. Terisolasi dari sistem lain. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau unit tes itu aturan mainnya harus terisolasi total, berarti sama sekali nggak boleh nyentuh database atau nge-ping jaringan luar. Terus bagaimana kita menguji sebuah fungsi yang tugas utamanya memang mengambil data dari luar? Saya baca tentang konsep mocking dan dependency injection di catatan ini, tapi jujur aja, variasi mocking itu ternyata banyak sekali. Bisa tolong dijelaskan? Tentu. Untuk mencapai isolasi murni, kita menggunakan objek pengganti yang disebut test doubles. Supaya gampang dibayangin, anggap aja mereka ini seperti stuntman atau pemeran pengganti dalam proses pembuatan film action. Oh, stuntman untuk aplikasi kita? Iya. Dan ada beberapa jenis stuntman, ini masing-masing dengan keahlian berbeda. Pertama ada fake. Ini adalah implementasi sederhana yang benar-benar berfungsi secara logika. Misalnya kita pakai database SQLite kecil yang cuma berjalan di dalam memori komputer sementara. Jadi dia nyala, nyimpen data, tapi langsung hilang pas tesnya kelar. Betul. Lalu yang kedua, ada mock. Ini adalah objek yang pinter. Tugas utamanya mencatat interaksi. Jadi di akhir tes, kita bisa bertanya ke objek ini. Hey mock, apakah tadi metode simpan ke database dipanggil tepat satu kali oleh sistem? Dia kayak Intel yang nyatet pergerakan sistem ya. Bisa dibilang begitu. Kemudian yang ketiga ada stub. Nah, tugas stub ini jauh lebih pasif. Dia cuma memberikan jawaban yang udah di-setel sebelumnya. Kalau sistem minta data pengguna, stub nggak pakai mikir, langsung menyodorkan data pengguna fiktif. Nggak banyak tanya, pokoknya ini datanya gitu ya. Benar. Dan terakhir ada dummy. Ini sekedar objek kosong yang dilewatkan ke dalam fungsi untuk memenuhi syarat parameter saja. Tapi kodenya nggak pernah benar-benar menyentuh atau memproses objek itu. Berarti kita menyuntikkan para pemeran pengganti ini ke dalam kode kita saat testing, menggunakan dependency injection tadi ya? Tepat sekali. Alih-alih fungsi kita itu bikin koneksi ke database secara kaku atau hard-coded di dalam kodenya, koneksi itu kita suntikan dari luar. Saat aplikasi berjalan normal di production, kita suntikan koneksi database yang asli. Tapi saat fase testing, kita suntikan si stuntman tadi. Tapi ada satu peringatan keras dari para ahli di buku ini. Peringatan apa itu? Overmocking atau memalsukan terlalu banyak hal dalam satu waktu, itu justru sangat berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Bukannya tadi aturannya semakin kodenya terisolasi, tesnya semakin bagus dan cepat. Terisolasi itu memang bagus. Tapi jika kamu memalsukan terlalu banyak detail logika internal dari aplikasimu, tes yang kamu buat akan menjadi terikat sangat kuat pada bagaimana kode itu ditulis, bukan pada apa hasil akhir dari kode tersebut. Ah, jadi tesnya lebih peduli sama cara kerjanya daripada tujuannya? Persis. Artinya apa? Setiap kali developer mencoba merapikan struktur kode atau melakukan refactor, tanpa mengubah fitur aslinya sama sekali, tes tersebut bakal langsung gagal total. Tesnya menjadi sangat rapuh atau brittle. Aturan emasnya di sini adalah mock hanya komponen yang benar-benar melintasi batas sistem kamu, seperti database eksternal atau API dari pihak ketiga. Untuk objek-objek logika bisnis internalmu sendiri, selalu gunakan objek aslinya. Masuk akal banget. Jangan sampai filmnya terlalu banyak pakai stuntman, sampai aktor utamanya malah nggak kelihatan kerja sama sekali ya. Analogi yang pas. Aktor utamanya harus tetap tampil. Mari kita naik pelan-pelan ke tingkat kedua dari piramida kita, yaitu integration test. Disinilah sabuk pengaman isolasinya mulai kita lepas perlahan. Kita mulai menyambungkan servis kita dengan database nyata atau sistem antrian pesan kayak message queue. Di dalam catatan materi ini, ditekankan dengan sangat kuat untuk tidak memakai mock sama sekali kalau urusannya udah mulai masuk ke integrasi database. Gantinya, mereka sangat menyarankan untuk menggunakan test containers. apa sebenarnya test containers ini? Test containers itu bisa dibilang game changer ya. Ia adalah sebuah pustaka yang memungkinkan script test kita menjalankan instance database nyata, entah itu PostgreSQL atau MySQL, langsung di dalam sebuah wadah Docker. Dan sifatnya ini sementara, alias sekali pakai. Jadi database-nya benar-benar dihidupkan dari nol saat itu juga? Iya. Script test kamu bakal otomatis menyalakan database nyata tersebut, kemudian menjalankan semua tes integrasi yang udah kamu tulis. Dan begitu selesai, Docker-nya akan langsung dihancurkan dan dibuang. Praktis banget. Tapi kenapa kita repot-repot nyalain database sungguhan? Kan lambat. Memang lebih lambat sedikit, tapi ini sangat vital. Saat kita berinteraksi dengan database, ada banyak hal spesifik, seperti query SQL yang kompleks, batasan foreign key, atau mekanisme perputaran transaksi. Hal-hal seperti itu hanya bisa dievaluasi dengan benar dan akurat oleh mesin database aslinya. Kalau kita ngotot memalsukannya di level integrasi ini, kita sangat rentan meloloskan bug struktural langsung ke production. Oke, itu untuk integrasi ke database. Tapi gimana ceritanya kalau urusannya sama API? Apalagi kalau servis kita harus ngobrol sama servis lain yang dipegang oleh tim yang berbeda. Kita butuh semacam jaminan kalau format data yang mereka kirim nggak bakal berubah tiba-tiba dan bikin aplikasi kita crash. Itu masalah klasik di arsitektur microservices. Nah, disinilah muncul istilah contract testing. Buat saya pribadi, pas baca ini, contract testing ini bisa dianalogikan seperti perjanjian pranikah untuk API. Perjanjian pranikah. Menarik juga istilahnya. Iya kan? Sebelum dua service ini memutuskan untuk berkomunikasi secara intens di production, mereka harus menandatangani kontrak format data yang baku. Tim yang menjadi konsumen mendeklarasikan harapan mereka lewat alat bantu seperti PEC, lalu tim penyedia API punya kewajiban untuk memverifikasi bahwa update kode apapun yang mereka lakukan tidak melanggar janji di kontrak tersebut. Kalau ditambah dengan validasi menggunakan Open API skema, ini benar-benar mencegah drama lempar-lemparan kesalahan di kemudian hari. Analogi perjanjian pranikah itu sangat pas buat saya. Itu memberikan kepastian hukum dalam konteks kode tentunya antara dua belah pihak yang berintegrasi. Dan setelah semua komponen-komponen di level menengah ini dipastikan aman dan bisa saling berintegrasi dengan mulus, barulah kita bergeser dan menempatkan end-to-end test di puncak piramida. Ini level yang paling atas ya? Betul. Pengujian dari sudut pandang antar muka pengguna secara langsung. Seolah-olah ada orang nyata yang sedang mengklik tombol dan mengetik di layar komputernya. Alat bantu di area ini udah sangat canggih sekarang. Ada Cypress misalnya. Oh, saya pernah dengar Cypress. Katanya ada fitur time travel ya? Iya, Cypress punya time travel, jadi developer bisa memutar mundur status aplikasi ke titik persis sebelum sebuah error itu muncul di layar. Lalu ada juga Playwright dari Microsoft yang terkenal dengan eksekusi lintas browsernya yang sangat cepat. Tapi meskipun alatnya canggih, I2E ini seringkali dituduh sebagai sumber rasa frustrasi utama bagi engineer karena munculnya penyakit bernama flaky test. Ah, flaky test. Tes yang plin-plan ya. Hari ini dijalankan statusnya hijau dan lulus, tapi besok pagi pas kita baru sampai kantor, tiba-tiba tesnya gagal. Padahal nggak ada satupun baris kode yang diubah semalam. Kadang lulus, kadang gagal. Itu rasanya pasti sangat menjebalkan. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Karena saya lihat banyak sekali keluhan di forum developer soal penggunaan perintah seperti thread.sleep. Penyebab paling umum dari flaky test sebenarnya adalah asinkronisitas dan masalah timing pada jaringan internet. Timing gimana maksudnya? Gini, script program test itu berjalan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan aplikasi web untuk merespon dan menampilkan gambar. Script kita mungkin udah ngasih perintah klik tombol beli, padahal secara visual animasi tombolnya belum selesai dimuat di layar browser. Jadi scriptnya ngeklik udara kosong ya? Tepat sekali. Akibat keputusasaan melihat tes yang sering gagal ini, banyak developer akhirnya mengambil jalan pintas yang buruk. Mereka menambahkan thread.sleep. Ini pada dasarnya memaksa program script untuk berhenti total selama, katakanlah, 5 detik penuh. Ini adalah praktik terburuk dalam I2E. Tunggu dulu. Kalau disuruh nunggu dan berhenti supaya elemen di layarnya sempat muncul, bukannya itu malah menyelesaikan masalahnya secara langsung? Secara kasat mata sepertinya iya. Tapi di balik layar, ini menghancurkan efisiensi pipeline kamu. Kalau kamu menyetel jeda waktu pasti selama 5 detik, padahal webnya sebenarnya bisa selesai dimuat dalam setengah detik, kamu baru saja membuang waktu 4,5 detik dengan sia-sia. Wah, lumayan juga 4,5 detik kalau dikali banyak. Sangat banyak. Bayangkan kalau kamu punya 1000 tes di aplikasimu. Waktu yang terbuang cuma buat nunggu jeda ini akan luar biasa besar. Dan yang lebih parah, kalau suatu hari server webnya lagi benar-benar lambat dan butuh waktu 6 detik untuk muat. Skripnya cuma nunggu 5 detik berarti tesnya tetap bakal gagal juga kan? Persis. Solusi yang benar dan beradab adalah menggunakan explicit wait atau penantian eksplisit. Skrip tes kita tidak disuruh tidur, melainkan disuruh aktif memantau kondisi layar. Dia akan memantau dan langsung mengeksekusi klik pada milidetik yang sama saat elemen yang ditunggu itu akhirnya muncul, tanpa membuang waktu ekstra 1 detik pun. Pinter banget. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita sudah punya pemahaman soal struktur piramida cone yang kokoh, kita punya pemahaman teknis soal mocking, container database sekali pakai, sampai strategi menghindari tes mandek. Tapi bagaimana sebuah tim tahu kalau arsitektur testing mereka ini benar-benar berkualitas dan bekerja seperti yang diharapkan? Biasanya tim akan melihat metrik. Nah, orang-orang sering kembali menatap metrik coverage kan? Ada line coverage untuk melihat berapa jumlah baris kode yang berhasil tereksekusi oleh tes. Ada branch coverage untuk memastikan setiap percabangan logika if-else itu terlewati. Dan kita punya banyak alat pelapor yang bagus seperti Instanbul, coverage.py, atau Jacoco. Tapi seperti yang udah kita bahas di segmen awal tadi, coverage itu sangat bisa menipu. Betul. Metrik itu buta terhadap kualitas logika verifikasinya. Sumber kita memperkenalkan sebuah strategi yang sepertinya mengambil pendekatan selangkah lebih maju dari sekedar persentase angka. Namanya adalah mutation testing. Ini konsep yang brilian. Mutation testing adalah tingkat kejujuran yang paling brutal untuk menilai seberapa bagus sebenarnya kualitas tes kamu. Secara sederhana, ini adalah alat yang bertugas menguji sang penguji. Menguji sang penguji, caranya gimana itu? Cara kerjanya cukup ekstrim. Tool mutasi ini akan secara sengaja masuk, menyusup ke dalam kode sumber aplikasimu, dan melakukan sabotase kecil-kecilan. Sabotase? Iya. Misalnya, dia mungkin secara acak mengubah tanda lebih kecil dari menjadi tanda lebih besar dari, atau dia iseng mengganti operator penjumlahan plus menjadi pengurangan minus di fungsi perhitungan finansial. Tunggu, sengaja merusak logika kode sistem kita sendiri, bukannya itu malah bikin aplikasinya jadi error dan jalan berantakan. Itulah tujuan utamanya. Ia secara sengaja merusak kode aplikasimu. Lalu secara otomatis, sistem akan menjalankan seluruh tes suite kamu terhadap kode yang udah cacat tadi. Disinilah momen pembuktian sesungguhnya. Ah, saya mulai paham arahnya. Jika tes suite kamu malah melaporkan status hijau atau bilang kalau semuanya lulus, itu adalah lampu merah tanda bahaya yang sangat besar. Artinya apa? Artinya, tes kamu tidak cukup tajam untuk mendeteksi bug logika yang nyata terjadi. Kode aslinya udah jelas-jelas berubah fungsinya dan rusak, tapi tesnya diam saja dan meloloskannya. Berarti satpamnya ketahuan tidur ya? Betul. Idealnya, ketika sebuah kode dimutasi, tes tersebut harus langsung teriak gagal. Dalam istilah teknis mutation testing, mutannya dikatakan berhasil dibunuh oleh tes. Jika tingkat kematian mutan di proyekmu ini tinggi, barulah kamu bisa benar-benar percaya diri dengan kualitas verifikasi dari tes suite tersudut. Itu pendekatan yang luar biasa. Kayak sengaja menyuntikkan virus yang dilemahkan ke tubuh untuk melihat apakah sistem imun kita, yaitu kode tes kita ini, benar-benar bereaksi atau tidak. Untuk melihat langsung dampak dari teori metrik ini di dunia nyata, mari kita lihat satu contoh dari buku ini. Ada studi kasus pertama yang rasanya cocok kita sebut saja sebagai tragedi checkout. Tragedi yang mahal biayanya. Sangat mahal. Jadi ceritanya begini. Katakanlah ada sebuah sistem e-commerce raksasa. Tim pengembang mereka ini sangat percaya diri karena pas dicek, metric code coverage mereka bertengger di angka 95%. Kelihatannya hampir sempurna kan? Tapi ironisnya, ketika fitur baru mereka dirilis ke production, sistem perhitungan ongkos kirimnya tiba-tiba hancur total. Pengguna nggak bisa melakukan checkout keranjang belanja. Kira-kira apa yang sebenarnya terlewat dari perlindungan angka 95% yang megah itu? Yang terlewat dari radar mereka adalah branch coverage pada sebuah kasus pinggiran. Jadi saat insiden itu diinvestigasi lebih dalam, terungkap bahwa fungsi perhitungan ongkir tersebut punya logika percabangan untuk 3 wilayah berbeda. Ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C yang merupakan daerah terpencil. Oke, 3 wilayah. Tim developer tersebut rupanya telah menulis rangkaian tes yang sangat komprehensif untuk meliput wilayah A dan B. Karena kode untuk dua wilayah itu menyumbang porsi baris kode yang paling besar, persentase metric coverage keseluruhannya ikut terkerek naik dan tampak luar biasa tinggi. Tetapi, entah karena buru-buru atau lupa, mereka sama sekali nggak membuat test case khusus untuk memverifikasi percabangan wilayah C. Jadi wilayah C ini completely blank ya secara perlindungan tes? Iya. Dan studi kasus ini menjadi bukti paling konkret bahwa mengandalkan metrik yang tinggi tanpa adanya ketelitian pada setiap cabang logika bisa dengan mudah menenggelamkan fitur bisnis yang paling kritis sekalipun. Angka yang tinggi ternyata bisa meninabobokan tim secara psikologis ya? Sangat bisa. Nah, kemudian ada studi kasus kedua yang nggak kalah menarik. Kita sebut saja kasus developer yang lelah. Di kasus ini, ada sebuah tim pengerjaan back-end yang tes suite mereka udah membengkak sangat parah, hingga memakan waktu total 30 menit untuk selesai dieksekusi. Bayangin kalau kamu cuma mengganti satu karakter typo di dalam kode, kamu tetap diwajibkan menunggu setengah jam penuh sampai lampunya hijau. Sangat menyiksa mental itu. Pasti. Tentu saja, pada akhirnya, para developer ini berhenti menjalankan tes di komputer lokal mereka karena capek nunggu. Mereka cuma mendorong kode tersebut ke server dan berharap yang terbaik. Kusi tesnya lambat, siklus perbaikan kode jadi ikut melar. Bug baru akhirnya menumpuk di atas bug lama, dan waktu untuk melakukan debugging membludak tak terkendali. Tapi solusi yang akhirnya mereka terapkan, itu sangat elegan. Solusinya gimana? Mereka menghentikan pengembangan sesaat dan melakukan audit masif terhadap arsitektur tes mereka. Dari sana, mereka menyadari bahwa bentuk piramida mereka ini diam-diam sudah berubah menjadi es krim terbalik yang kita bahas tadi. Wah, terlalu banyak tes level atas ya? Betul. Banyak tes yang sebenarnya menguji logika perhitungan sederhana, tapi malah dipaksa berjalan melewati lapisan antar muka dan koneksi database. Maka mereka memutuskan untuk membongkar ulang arsitekturnya. Mereka memindahkan tes-tes logika murni ini kembali ke bawah, mengubahnya menjadi unit tes yang secepat kilat. Dikembalikan ke habitat aslinya. Iya. Lalu langkah kedua, untuk sisa tes integrasi yang memang masih berat dan butuh waktu lama, mereka menerapkan eksekusi paralel. Mereka membagi beban kerja tersebut ke dalam 4 mesin pekerja berbeda yang memproses antrian tes secara bersamaan. Jadi kerjanya keroyokan. Hasilnya signifikan nggak? Sangat signifikan. Waktu tunggu yang awalnya 30 menit tadi menyusut tajam menjadi hanya 5 menit. Dari 30 menit ke 5 menit, gila, itu penghematan produktivitas yang masif banget buat seluruh tim. Dan efek positifnya nggak cuma di waktu. Karena waktu tunggunya sekarang sangat singkat, budaya developernya kembali sehat. Mereka jadi rajin lagi menjalankan tes di lokal komputernya masing-masing, dan hasilnya, insiden bug parah yang tembus ke production menurun drastis hingga 60%. Wow. Nah, agar kemenangan teknis seperti studi kasus ini tidak hilang dan menguap di kemudian hari, sebuah tim pasti butuh mekanisme otomatisasi yang konsisten. Disinilah proses integrasi CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Deployment memegang peranan yang sangat penting. Di dalam materi buku ini, ada konsep yang namanya pre-commit hook. Buat saya pribadi nih, ini fungsinya persis seperti satpam atau bouncer berbadan besar di pintu depan sebuah klub malam. Satpam lagi nih. Di teman-teman yang lain, si bouncer ini akan memeriksa kodenya. Apakah format tulisannya udah benar? Apakah semua unit tes lokalnya lulus? Kalau gagal, bouncer ini bakal langsung nolak kodenya di pintu masuk. Selain itu, ada gerbang pengaman lain, yaitu pull request. Kalau sistem CI di server melaporkan bahwa ada tes integrasi yang gagal, tombol untuk menggabungkan atau nge-merge kodenya bakal otomatis terkunci. Aturannya lumayan ketat ya rasanya. Ketat memang. Tapi sistem inilah yang menyelamatkan nyawa aplikasi kita. Dan di dalam proses pipeline CI itu sendiri, ada satu prinsip efisiensi yang sangat ditekankan, yaitu fail fast principle, atau prinsip gagal cepat. Prinsip gagal cepat? Maksudnya kita pengen aplikasinya cepat gagal? Bukan aplikasinya, tapi urutan eksekusi tesnya. Maksudnya begini, di dalam rangkaian ribuan tes yang berjalan, selalu urutkan tes yang paling krusial, seperti fitur login atau fungsi sistem pembayaran, di urutan waktu yang paling awal. Oh, ditaruh di antrean terdepan. Betul. Jika fungsi login aja ternyata udah gagal di menit pertama pengujian, sistem CI harus langsung membatalkan sisa tes lainnya saat itu juga. Tidak ada gunanya membiarkan server menghabiskan waktu komputasi 10 menit lagi untuk sekedar menguji animasi warna tombol keranjang kalau pintu masuk utama aplikasinya saja sudah rusak dan nggak bisa dipakai. Sangat efisien dan masuk akal. Tapi saya baca juga di catatannya bahwa salah satu kendala terbesar dalam merawat otomatisasi tes jangka panjang ini adalah soal manajemen datanya. Mengelola data yang dipakai buat tes ini sepertinya sama repotnya dengan menulis skrip tes itu sendiri ya. Di buku ini disebutkan ada seed data, lalu ada fixtures, dan ada factory pattern. Apa sih sebenarnya perbedaan praktis dari ketiga pendekatan data ini? Pengelolaan data tes itu memang sering banget jadi batu sandungan yang bikin tes jadi flaky. Seed data itu biasanya mengacu pada data statis massal yang sengaja disuntikan ke dalam database saat awal sistem dikonfigurasi. Contohnya kayak daftar seluruh negara di dunia atau master kode pos. Data yang jarang berubah ya? Iya. Lalu ada fixtures. Ini adalah sekumpulan data dengan kondisi tetap yang sering diulang-ulang. Misalnya kita bikin fixture data seorang pengguna bernama Budi lengkap dengan saldo dompetnya yang berisi Rp10.000. Kedengarannya praktis pakai fixture. Praktis di awal, tapi kelemahan fixtures ini fatal kalau proyeknya udah membesar. Jika ada satu tes yang bertugas memodifikasi saldo Budi, tes lain yang kebetulan juga berjalan dan bergantung pada saldo awal si Budi tersebut akan ikut terpengaruh dan bisa gagal secara acak. Oh, karena datanya dipakai bareng-bareng jadi tumpang tindih ya? Persis. Oleh karena itu, pendekatan yang dinilai paling modern dan dianjurkan sekarang adalah factory pattern. Kita menggunakan alat bantu seperti Factory Boy kalau di ekosistem Python. Jadi factory atau pabrik data ini mencetak data segar yang baru setiap kali dibutuhkan oleh tes. Tepat sekali. Ia bertindak sebagai cetak biru yang dinamis. Setiap kali sebuah blok tes berjalan, factory akan memproduksi objek data secara otomatis dengan nilai bawaan acak yang masuk akal. Dan sang developer cukup menimpa properti tertentu aja yang relevan untuk tes yang sedang dikerjakannya. Ini benar-benar menjaga setiap tes tetap bersih, independen, dan terisolasi dari tes lainnya. Praktis dan aman. Dan ngomong-ngomong soal kebersihan tes, kita tidak boleh melupakan strategi untuk meriset database ke keadaan semula setelah sebuah tes selesai dijalankan. Di sini dijelaskan ada metode transaction rollback, di mana semua perubahan data yang diinsert selama tes berlangsung itu hanya disimpan sementara di memori transaksi dan langsung dibatalkan atau digulung mundur secara instan di akhir tes. Proses ini berjalan sangat cepat. Namun, jika tes yang kita lakukan itu secara fundamental sampai mengubah struktur tabelnya, kita terpaksa harus menggunakan metode truncate yang secara paksa mengosongkan isi tabel sepenuhnya dari database. Memilih strategi riset yang salah rupanya bisa membuat keseluruhan eksekusi test suite kita berjalan selambat siput. Benar. Kebersihan dan keterisolasian lingkungan tes itu luar biasa krusial untuk kestabilan jangka panjang. Remeh oleh banyak engineer, yaitu soal tata cara penamaan dan penandaan elemen tes. Praktik terbaik dengan jelas menyarankan agar kita berani menggunakan nama fungsi tes yang sangat panjang dan deskriptif. Misalnya nih, alih-alih kita menamai fungsi dengan nama yang pemalas seperti tes diskon 1. Sering banget saya lihat yang kayak gitu. Iya kan? Daripada begitu, kita sebaiknya menuliskannya secara eksplisit seperti should return user when ID exists, yang kira-kira artinya fungsi ini harus mengembalikan data pengguna saat ID tersebut memang ada di database. Dengan format nama naratif seperti ini, kalau tiba-tiba ada peringatan gagal muncul di pipeline CI kita, tim developer langsung tahu apa yang rusak dari baca judulnya doang, tanpa harus repot-repot membedah isi kodenya lagi. Terakhir, untuk bagian pengujian end-to-end pada antarmuka UI, buku ini sangat melarang keras praktik mengikat script testing kita ke dalam kelas CSS yang tugas aslinya dipakai untuk mempercantik tampilan layar. Kita diwajibkan menggunakan penanda khusus yang kebal terhadap perubahan desain, seperti menyematkan atribut HTML khusus bernama data test ID. Benar sekali. Desainer UI itu akan selalu merombak desain dan mengubah nama kelas CSS dari waktu ke waktu. Mereka mungkin mengubah tombol warna biru menjadi merah cerah. Jika tes itu kamu mengunci targetnya ke nama kelas warna tombol tersebut, begitu warna tombolnya diganti, tes kamu akan hancur berkeping-keping. Memisahkan atribut fungsionalitas murni dari atribut kosmetik visual adalah aturan mutlak dalam testing antarmuka. Supaya nggak saling mengganggu kerjaan masing-masing ya? Betul. Dan pembahasan soal ini memunculkan satu pertanyaan penting yang menurut saya sekaligus menjadi rangkuman sempurna dari semua konsep teknis nan rumit yang sudah kita urai hari ini. Apa itu? Jika kita menarik benang merah dari dasar piramida uji Mikon, lalu tentang pentingnya isolasi objek pakai tes Doebbels, lalu soal kejamnya metrik yang jujur seperti mutation testing, hingga kuatnya kedisiplinan pipeline CI/CD, kita pada akhirnya sampai pada satu filosofi inti dari buku ini. Penulisnya bilang, testing bukan tentang membuktikan bahwa kode kita benar. Testing adalah tentang membuktikan bahwa kita siap ketika kode kita salah. Pergeseran paradigma berpikir ini bobotnya sangat besar buat tim produk. Arsitektur yang dari awal dirancang untuk ramah terhadap pengujian, secara organik akan tumbuh perlahan menjadi sistem yang sangat modular, sangat fleksibel, dan jauh lebih mudah untuk dipelihara hingga bertahun-tahun ke depan. Siap ketika kode kita salah. Itu sudut pandang yang sangat dewasa sekaligus rendah hati dalam melihat pembangunan sebuah produk teknologi. Jadi untuk kamu yang dari tadi menyimak obrolan ini, waktu ekstra yang kamu habiskan untuk merancang skenario testing yang baik, itu bukanlah sekedar beban administratif konyol yang cuma buat memuaskan bosmu aja. Ini adalah investasi langsung pada ketenangan pikiranmu sendiri. Ini tentang kemampuanmu untuk bisa merilis pembaruan fitur di hari Jumat sore, menutup layar laptop dengan penuh rasa percaya diri, dan bisa menikmati libur akhir pekan bersama keluarga tercinta tanpa dihantui bayang-bayang ketakutan kalau sistem di server bakal meledak kapan saja. Jumat sore itu waktu rilis yang mendebarkan buat banyak orang. Benar banget. Nah, sebelum kita benar-benar menutup dan mengakhiri sesi deep dive kita kali ini, saya punya satu pemikiran provokatif terakhir untuk kamu bawa pulang dan renungkan. Selama berpuluh-puluh menit tadi kita berbicara secara mendalam tentang piramida pengujian dan metode yang dibuat semata-mata untuk memverifikasi hasil pekerjaan manusia. Tapi kita semua tahu, industri teknologi kita bergerak dengan kecepatan yang sangat eksponensial. Tak lama lagi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sepertinya tidak hanya akan diandalkan untuk mengenerate kode produksi kita, tetapi besar kemungkinan juga akan ditugaskan secara otomatis untuk menulis script testing atas kodenya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang akan memverifikasi verifikatornya? Jika entitas AI yang menulis sistem logika sekaligus membuat ujian untuk sistemnya sendiri, apakah kita ini justru sedang berjalan mundur dan akan kembali terperosok ke dalam jurang ilusi false confidence berskala masif yang bahkan tidak mampu kita pahami lagi logikanya? Atau sebaliknya, apakah kita justru sedang membuka gerbang menuju era baru dari keandalan perangkat lunak yang kualitasnya mendekati kesempurnaan absolut? Sesuatu yang patut untuk dipikirkan sambil kamu menghabiskan sisa kopimu di hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ikut nongkrong di eksplorasi mendalam Kipa. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya.